Pa'palakuanna suho hondongam pitu. Ia mekutana santoto lako Stepanus nawa. Susisik dah kapan tanda nende mai tau. Ia maktulam Stepanus nawa. Inggan na kuak sola subung kuana toku poto matua, pehingia inde tulakku. Wattunna anna diopi Mesopotamia Abraham, nene totapo nene tak pito hodio haran. Umpak paitaang kalena puang ala ta'ala tohanda matande lako, anna makbatta kade nawa. Pelei ko bottomu, anna kasahapuammu, amulek bak lako mesa botto lako patuhoiko. Ia mengkalau sian Abraham umpelei lembana kasdim, anna mentieli lako haran anna tohoi dio. Tapana mati ambena, nasopole umpuang ala ta'ala umpelei haran, sule eta inde botto tau ngeyak tentomai. Wattueta to'o, tak piden nabe empuang ala ta'ala li tak lamenda di manakna, mui podola sadakami. Sapok mak dandi puang ala ta'ala nawa, pisa waktu, inda li tak laku bengko muampuan nak solainggan na pesuhummu. Mak dandi susi, muian na waktu eta to'o tak piden nanak na Abraham. Mane mak kadawi puang ala ta'ala laku Abraham nawa, inggan na pesuhummu lamenda di tosule diobotona tau senga, lana posabua anna lana daha apa ahatu taunna. Sapok laku palambi pesambak ku indo tompo sabuai, na polala lalapak di omeyongian niato o, anna lasule na penombaya eta indee. Anna mane na pondom puang ala ta'ala pak dan dia sunna. Ya dadi Isak anak na Abraham, na sunna un tapa na kahua bengin na dadinna. Isak undadian Yakub, anna Yakub undadian to 12 to tongiak butu ingganta to Yahudi. Indo to 10 mesa, umbalu sola subun na isanga Yusuf menda disabuak na tau dio Mesir akan na kembuhui. Sapo indo Yusuf, naula ampuang ala ta'ala, lambi sina lapasan dio meinggan na kamasusaan. Wattunna anna melambi Yusuf lako piraun to mahajan na Mesir, ia na tamba puang ala ta'ala, na bella lampe na wamapia anna kakia kasam. Na suhun na akak to mahaja piraun menda dibakekna, muandai kekuasaan jo lembana Mesir, anong kapalai pole pito mengkahai lamban wanna Firaun. Ia dading kakovian nila lembana Mesir, anna lembana Kanaan, na polala nusik ding kamapik disang kasalle, nene tetapo nene, akataun dena panggalai kinande etato'o. Tapana nisan Yakub na wadeng gandum jo Mesir, ia usuan nanak nalako. Etan to'o, uhu nalekbak nene tetapo nene lako Mesir. Tapana lebak pole lako kapenduanna, ia umpak paisangan mikalena Yusuf lako siundukna. Na polalam, naisa mipole piraun kasahapuanna Yusuf. Ia mesua Yusuf lau muala Yakub ambena, mentelik lako Mesir solingganna kasahapuanna. Sahapunna Yakub eta to'o, 75 tau ia asanna. Ia lebau Yakub lako lembana Mesir, ia mate dio sola nene totapo nene. Anna indo bukunna, delit lako sikem di patama lokko, indo puhan anli duit peha Abraham lako pianasanna hemor dio sikem. Wattunna anna mahuku ulongganai pak dandianna puang ala ta'ala, lako Abraham dio na indo lita ladi bempes subunna, ia tutuang kembiaun indo nene to tapo nene dio Mesir. Pisananna langan pole mesa to mahaja senga mak takka dio Mesir, ia tanya muisan dio na Yusuf. To mahaja ia to'o, umpak to maho-mahoi nene to tapo nene, lambi na daha na napak pahentaan nawa, inggan na anak-anak mane subumwa, laun tibiasan na anna mala mate. Wattu etan to'o, nongi dadi Musa, anna takdem pada sama pia na itapuang ala ta'ala. Talu bulan nilam banua na ampai to matuanna, anna mane ditibe. Sapuk na huhu anak na piraun baine, anna napaliahai na pasusi anak ikalena. Indo Musa, dipakuhuin ganna kamanahangan na to Mesir, na suhung kahingnya susi tulakna tempak palakuanna. Tapana 40 taun na dadinna, kende ilampe napanna, mohela laumpe lambi isola subunna to Israel. Pisananna muita mesa to Israel, nadaha mesa to Mesir, ia napamoloin na nanatunduam, lambi umpate indo to Mesir. Nasanga Musa, lanaisa mindo solana to Israel nawa, ia lana pake puang ala ta'ala ulapasan ni dio maika sabuasam, sapo tak dia naisam. Makalei sule poleo om, ia muitan 2 tahun basinto Israel, mahasa sipong kopakaia. Ia napelambi Musa, aka mohela napasikapiai anana wanni, osola suwungku, akan nasianu kwa, pakai kosianna. Sapo indo to pasala lako solana, usulunga Musa anana wai, menna mueka komenda di tope bawangki, anna lombisa hakanni. Umbai 47 lompate ya duka susi indo to Mesir umpate isamai. Nahinginna Musa tula ia to'o, tapalahi lao analek baila komedian. Ia etan nongito hosala, da didion nenekna 2 basimuane. Lesu ia 40 tahunna, silambi umesa malaika diopohia lasa si kahuku tanete Sinai, illa lelona api maknala-nala illa sato'o kaju-kaju. Menge-menge Musa muita karadian nia to'o, lambi lebak lakona pengkahukui, yang hingin gamahan na puang ala ta'ala nawa, kaunto inde puang ala ta'ala to na penombai nene tompo nene, debatan Abraham, Solaisak ana Yakub. Ya lumalak siaha Musa mahea, anna tak nasaha na nenei. Ya makbatakadam puang ala ta'ala nawa, tasui sapatu muilam mebitikmu, akai tili tak mungikek de, li tak maseho, akadio oloku. Puhang ku kanas saitongam, kamapi di sana umak petawangku di Mesir, anakku hingin pengkaluakna, nasuhu sulemek laku lapasan. Dadi mainko, anakku suako sule laku Mesir. Yanto inde Musa, puhan atumpu palak to Israel indon nanawai, menamu agak komenda di tope bawangki an nalom bisahakan ni? Yesiam puhan nasua puang ala ta'ala, napalandasan malaikat na indo puha 4 paitaan kalena illa sato kaju-kaju, mendadi pebawanna annala ulapasan to Israel. Anna yasian numpatete to Israel mesubun nilam me Mesir, umpogau ma upahupa tanda, anna tanda memengamenga dadi dio Mesir, dio lebok malea, annala kopoh yalasan na 40 tahunna. Musa sian duka puha mak tulak lako to Israel nawa, puang ala ta'ala lompakende mesa Nabi Susia, tola butuh lama ya la'ala na kasahapuamua. Anna yasian nilana la'ala na umma petawan na puang ala ta'ala, diopohi alasan numpalombun tulak na malaika lako nene to tapo nene, watun na napak kadai ya botanete Sinai. Anna yanto o, tontahima batakada tubo puhan na pondongang kwa. Sapo tak na aku nene to tapo nene untuhu i Musa, sapo na tumpu palak di, anna meloi mak pasule lako Mesir. Na pelau lako Harun nawa, gahagangka sanakanaka devata, tola dio oloki umpatet tekam, aka takki isam, aka amun dadi lako kalena Musa, tumpatet tekan nilam mai Mesir. Lambisa watu eta to'o, unggahagain tola napak devatai, susi tampan anak sapim, menembabai tunuan lako, anna mak hame-hame unti lalai pak papia kalena. Nasuhun na pembokoi puang ala ta'ala, anna napatiolai penombai binta, susi puha tisuha ila suha na nabi nawa, oto Israel, tulita dempak kau penombai, anna mbawaan tunuam, anna buah pemala ila na 40 tahunna diokwa puhia lasam. Aka umpakalando puha ia bahung ka penombaan na tom penombai molok, umpak bawa-bawa sola bintana debata repan, tau-tau panggahaga limamua umpenombai. Yantuan na laku hambain kuak lau mambela, lako tandai lako na lembana Babel. Bahung ka penombaa sinongi puang ala ta'ala umpelambi i umak petawanna, na babalele nene totapo nene diopohi alasan. Umba susi puha napak pahentaan na nanapak paitaan puang ala ta'ala lako Musa, yantuo napak pasusi i. Bahung kapenombaan nian to'o, puha natahima nene totapo nene, anna natete Yosua, nababa tamain delita, tapana natadongkon ni akauntalo inggan na tomak botto, anuk nahambay lau puang ala ta'ala. Bahung kapenombaan nia to'o, dak-dak liu sule lako watun nanongi Daud mak takka. Natambak ponno puang ala ta'ala Daud, dadi, napelau umba kemala ia umpake dek banua, lanongi puang ala ta'ala to na penombai to Israel. Sapo Salomohan numpake de indo banua yato'o. Sapo tak malala diwa, puang ala ta'ala batu dia to handam matande, lato hoilan nongi ampang gahagahu patau, susi natulak nabi nawa, makada puang Allah Ta'ala nawa, suhuga kaum kuasai, anai sinalino kaum takkai. Maakah ya susi tampana banua lompake desan na, anong yan nakala kuang imel lube. Taya hakati apak papia limang kuasa siam. O inggan na kuak toka haulu, totamak pehingian na makahak penapa. Angga kuak umbali-bali penapa maseho. Umba susi nene totapo nene, susi siang kuak toduka. Menang ka nabi tak nak daha nene totapo nene. Silele umpatei pesuana puang Allah Ta'ala, tumpak pak kahebaang kasulian na tomalolo. Temo iko siang nak topuha umbalui, anna umbahoi lambi umpope pateya. Puhang kuak uhingi kada pepandongan na Musa, napalambisang kuak malaika, sapok moka kuak untuhui. Tapana na hingi indo tulak na tomahoto na to Yahudi ingkan na tulak ya to'o? Ia sanyin tikil-likil ya tena, mealialian na tikahitki isin na lakwa Stepanus. Sapok sola pon na penawa maseho, Stepanus mentong ala suga, anna muita kamatandean na puang Allah Ta'ala sola puang Yesus kekdek dio tandekanan na puang Allah Ta'ala batu dia onyam kamatandean. Lambik tapa makada nawa. Neneknya, tibuka suhuga kuita, anak-anak mentolino ke dek dia tandai kanan na puang Allah Ta'ala. Sapo sangin nuntim piman di talingan na, anna si kaulei, pada-pada mengkatibu lebo Stepanus. Mane hui Stepanus laku sulipang kota, anna nasi lebak-lebay batu. Induin kan na tusak dii, sangin numpok kok jubana di olo na mesa to manguhai sana Saulus. Indo mahasamin nasi lebak-lebai, mak sambayan Stepanus meoli nawa. O puang Yesus, tahiman na sungaku. Napasindo mak baling untuk, anna metamba na pekasalei nawa. O, debata, daa, umpatumai dosana, inde mai tau. Puhay nawa, yakat tumpenapanna.